بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين، pendengar radio Indah Siar yang kami hormati. Kita masih pada hadis yang panjang, yaitu hadis Jibril alaihi salam ketika datang dalam bentuk manusia dalam keadaan berpakaian putih bersih dengan rambut yang hitam mengkilat. La yura athrus safar, tidak terlihat bekas-bekas safar pada dirinya, sehingga para sahabat terheran-heran siapakah dia. Dalam keadaan kalau dia orang setempat pasti mereka mengenalinya, kalau dia orang dari luar mestinya ada bekas-bekas safar. Maka pertanyaan tadi akhirnya terjawab di akhir hadisnya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menerangkan bahwa dia adalah Jibril alaihi salam. Sudah kita bahas pertanyaan-pertanyaan Jibril kepada Rasulullah sallam, yang pertama tentang al-Islam, yang kedua tentang al-Iman, rukun iman dengan rukun Islam. Maka yang berikutnya Jibril alaihi salam mengatakan kepada Rasulullah sallam, akhbirni anil ihsan. Yang ketiga, pertanyaan tentang ihsan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, an ta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Dijawab tentang ihsan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Dan kalaupun engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya dia melihat kamu. Ikhwani fiddin a'azakumullah, kalimat ihsan kalau secara lughah maknanya diddul isa'ah. Ihsan, kebaikan. Lawannya isa'ah, kejelekan. Tetapi secara syar'i maka dia adalah darajat yang sangat tinggi setelah keislaman, kemudian meningkat jadi keimanan, kemudian meningkat lagi dengan ihsan. Ikhwani fiddin a'azakumullah, kadang-kadang satu dan lainnya sangat-sangat berkait, dan kadang satu dengan lainnya saling memasuki. Maknanya, ketika disebut Islam, ada iman di dalamnya. Dan ketika bicara iman, ada Islam di dalamnya. Karena memang keduanya tak terpisahkan. Demikian pula ihsan. Konsekuensi dari keislaman dan keimanan adalah ihsan. Tetapi kalau disebut bersama-sama, biasanya ada perbedaan. Kalau Islam adalah perkara yang zahir dari pengamalan-pengamalan, sedangkan iman adalah apa yang diyakini dalam hatinya dari niat-niatnya dan keimanan-keyakinan dalam hatinya, sedangkan ihsan adalah derajat yang paling tinggi, seseorang beribadah seakan-akan melihat Allah, dan kalaupun tidak melihat Allah, sesungguhnya dia yakin bahwa Allah melihat dia. Ikhwani fiddin a'azakumullah, dikatakan bahwa ihsan ini maknanya secara lughah sudah disebutkan tadi kebaikan, tetapi secara syar'i dia adalah keikhlasan dalam beribadah dengan sesempurna mungkin yang dia bisa, berupaya untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian kita katakan sebagaimana ucapan Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah dalam syarah hadis ini. Karena memang makna ihsan, engkau beribadah seperti melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lihat bagaimana kira-kira kalau seorang benar-benar di hadapan Allah, apakah mungkin akan main-main dalam ibadah? Tidak mungkin. Kalau dia benar-benar di hadapan Allah dan melihat Allah, tentunya dia akan benar-benar beribadah dengan sekhusyuk-khusyuknya. dan seikhlas-ikhlasnya, enggak ada niat lain kecuali untuk keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Akhwani fi din, a'azakumullah, maka makna ihsan beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah adalah seorang yang beribadah dengan sungguh-sungguh, dengan khusyuk, dengan serius. Apakah ibadah salat, puasa, zakat, haji, dan beribadah dengan ibadah apapun termasuk zikrullah dalam keadaan dia seakan-akan melihat Allah SWT. Demikian tingginya derajat ini. Kemudian yang kedua, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalaupun engkau tidak melihat dia, karena memang tidak ada yang melihat Allah di dunia ini, maka yakinlah bahwa sesungguhnya dia melihat kamu. Dan yang kedua inilah yang dikatakan dengan al-muraqabah, sesuai dengan pembahasan bab. Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis ini dalam bab muraqabah, karena muraqabah itu derajat yang sangat tinggi. Seorang yang memiliki sifat muraqabah berarti dia orang yang muhsin, orang yang sudah mencapai derajat ihsan. Dia selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana lebih afdal, yang pertama atau yang kedua? Seakan-akan melihat Allah atau merasa yakin dilihat Allah? Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, yang lebih afdal yang pertama. Yang kedua, yang kedua. Artinya, ibadah dengan talab akmal min ibadatihi ala wajhil harab. Ibadah dengan berharap, ibadah dengan meminta, menginginkan, itu lebih afdal daripada ibadah dalam keadaan takut atau lari. Apa kaitannya dengan pembahasan tadi? Dibahas oleh beliau rahimahullahu ta'ala oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, martabatul ula, sisi pertama, an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Ini martabatut talab. Martabatut talab artinya dia menginginkan dan meminta kepada Allah karena Allah ada di hadapannya. Ya Allah tolong saya, ya Allah bantu saya, ya Allah berikan padaku kemudahan-kemudahan, ya Allah berikan istiqamah. Meminta karena Allah ada di hadapannya. Baik, ini yang pertama. Tapi yang kedua, Allah melihat saya, dia takut, Allah mengawasi saya. Jangan-jangan nanti akan saya begini, kalau saya salah, nanti saya akan ditegur, kalau saya keliru, saya akan begini, ila akhirnya. Ini harab namanya. Kedua-duanya derajat yang tinggi, tetapi satu lebih tinggi dari yang lainnya. Artinya ibadah dengan martabatul talab lebih afdal daripada ibadah dengan martabatul harab. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa kiltahuma martabatan 'azimatan, tetapi kedua martabat ini adalah setinggi-tinggi martabat. Lakinnal ula akmal wa afdal. Demikian kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Keduanya memang kedudukan ihsan yang sangat tinggi. Apakah merasa atau seakan-akan melihat Allah atau merasa dilihat oleh Allah? Dua-duanya derajat yang tinggi, tetapi yang pertama lebih afdal, lebih sempurna daripada yang kedua. Demikian jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh Jibril, akhbirni anil ihsan, terangkan padaku tentang ihsan. Dijawab dengan dua bentuk tadi. An ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Qala Jibril, kemudian Jibril berkata lagi, akhbirni anis sa'ah, kalau gitu terangkan padaku tentang hari kiamat. Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah yang ditanya lebih tahu dari yang bertanya. Menunjukkan bahwasanya yang bertanya tidak tahu dan yang ditanya juga tidak tahu. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lihatlah, dalam keadaan dua-duanya adalah makhluk yang istimewa, dua-duanya adalah hamba Allah yang mulia, yang satu adalah sebaik-baik rasul dari kalangan malaikat, Yang satunya lagi sebaik-baik Rasul dari kalangan para anbiya, dari kalangan manusia. Berarti sebaik-baik malaikat Jibril, sebaik-baik manusia Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kedua-duanya tidak tahu tentang kapan hari kiamat. Kedua-duanya tidak tahu perkara-perkara gaib. Maka kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dan para ulama, faman idda'a ilma as-sa'a fa innahu kadzib. Siapa yang mengaku-ngaku tahu hari kiamat, maka dia pendusta. Yang paling utama dari malaikat saja tidak tahu, yaitu Jibril. Yang paling mulia dari manusia saja tidak tahu, yaitu Rasulullah SAW. Kok bisanya mereka menyatakan bahwa hari kiamat tanggal atau tahun 2222 ila akhirnya, ucapan-ucapan kosong. Ucapan-ucapan yang hanya merupakan tebakan bodoh dari mereka. Ikhwani fillah a'azakumullah. Hari kiamat pasti terjadi, tetapi kapan tidak tahu. Ciri-cirinya, alamatnya bisa diketahui, tetapi kapan hari kiamat tidak ada yang tahu. Ikhwani fillah a'azakumullah, ini jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mal mas'ulu anha bi'a'lama min as-sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Yang bertanya juga tidak tahu, yang ditanya juga tidak tahu tentang hari kiamat. Dan ini dalil untuk membantah mereka-mereka yang merasa tahu yang gaib. Tukang ramal, dukun-dukun dan sejenisnya. Bahwa mereka semua kadzabun. Mereka semua para pendusta yang mengaku-ngaku tahu yang gaib. Ikhwan ibn a'azakumullah. Kemudian Jibril bertanya lagi. Kalau begitu, fa'akhbirni an amaratiha. Kabarkan kepadaku tentang tanda-tandanya. Kalau begitu, terangkan tentang tanda-tanda hari kiamat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjawab, an talidal amatu rabbataha wa antara al-hufata al-urata al-alata ru'a asy-syai yatatawaluna fil bunyan. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, tanda-tandanya adalah seorang budak wanita melahirkan tuannya. Dan engkau melihat orang yang bertelanjang kaki, tidak beralas kaki, urah tidak berpakaian, alah miskin, ra'asyai dalam keadaan dia merupakan penggembala kambing. Tetapi yatatawaluna fil bunyan, mereka justru berlomba-lomba membangun bangunan-bangunan tinggi. Ikhwani fid din, a'azzakumullah kum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang disebutkan dua tanda ini, masih banyak tanda-tanda lainnya tentunya, tetapi dalam hadis ini disebutkan dua tanda hari kiamat. Yang pertama, seorang wanita melahirkan, atau seorang budak wanita hamba sahaya melahirkan tuannya. Disebutkan beberapa tafsir dari para ulama, di antaranya yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, yakni antakun al-amah al-mamluka tatatawwar bihal hal hatta takuna rabbata lil mamalik al-akharin. Budak-budak hamba sahaya tadi berkembang dalam keadaan dia mendapatkan harta yang banyak, sehingga budak anak-anaknya menjadi tuan yang merdeka. Barakallahu fikum. Kata Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah, kinayatun an kasratil amwal. Ini ungkapan tentang dituangkannya harta pada manusia. Demikian pula yang kedua, orang yang dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak berpakaian, dalam artian pakaian compang-camping, penggembala kambing, tetapi bisa berlomba-lomba membangun bangunan yang tinggi. Ikhwani fiddin a'azakumullah, ini mengingatkan kita tentang ucapan Rasulullah SAW, mal faqr akhsha 'alaikum. Bukan kemiskinan yang khawatirkan atas kalian. Mal faqr akhsha 'alaikum. Bukan kemiskinan yang aku khawatirkan atas kalian. Mengapa? Akan dituangkan pada kalian dunia. Akan dituangkan pada kalian dunia. Assalamualaikum dunia, hingga kalian tidaklah menyimpang kecuali karena kalian berlomba-lomba dengan dunia. Barakallahu fikum. Betapa mudahnya saat-saat tersebut di dekat hari kiamat seorang bisa mendapatkan harta, bisa berlomba-lomba membangun bangunan tinggi. Ikhwani fiddin a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini diantara tanda-tanda hari kiamat. Dan tanda-tanda hari kiamat ada dua jenis. Jenis pertama alamat sughra, dan jenis yang kedua alamatul kubra. Ada tanda-tanda hari kiamat yang kecil, ada tanda-tanda hari kiamat yang besar. Kalau tanda-tanda hari kiamat yang kecil adalah tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Tetapi tanda-tanda hari kiamat yang besar adalah tanda-tanda terjadinya hari kiamat. Kalau tanda-tanda yang kecil seperti yang tadi disebutkan, itu menunjukkan dekatnya hari kiamat. Munculnya yang dulu gak pernah muncul. Kata Nabi, nanti di dekat hari kiamat akan muncul begini, begini, begini. Dekat hari kiamat. Dan sekarang banyak yang sudah muncul. Seperti Nabi menyatakan akan munculnya sinfani min ahlin nar. Dua golongan dari ahli neraka. Satu golongan nisa'un kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilatun ru'usuhunna ka'asnimatil buktil ma'ilah. Seorang para wanita yang berpakaian tapi telanjang. Kata Nabi, lam arahuma. Aku tidak pernah melihat yang seperti itu. Artinya belum muncul saat itu. Tetapi sekarang kita lihat wanita-wanita yang memakai pakaian tapi telanjang sangat banyaknya. Pakai pakaian tapi ketat. Pakai pakaian tapi tembus pandang. Pakai pakaian tetapi minim. Ila akhirih. Itu kasiyatun ahariyat. Ma'ilatun mumilat. Ru'usuna kasnimatil buktil ma'ilat. Itu tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Tetapi kalau tanda-tanda kubro adalah tanda-tanda terjadinya hari kiamat, atau saat itu terjadi hari kiamat. Seperti munculnya Dajjal, seperti turunnya Isa alaihissalam, seperti sampai ketika terbitnya matahari dari tempat terbenamnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dengan demikian selesailah kitab yang bersama kita, dan kita mendapatkan sekian banyak faedah, di antaranya sudah kita sebutkan. Dan yang berikutnya adalah bolehnya seseorang guru bertanya kepada muridnya untuk ngetes. Dari mana kita dapatkan faedah ini? Dari ucapan Rasulullah SAW kepada Umar, atadri, apakah engkau tahu wahai Umar siapa dia? Ini ngetes aja. Rasulullah SAW tahu, tapi bertanya untuk ngetes. Dan Umar bin Khattab dengan sopannya mengatakan, Allahu wa Rasuluhu a'lam. Faedah lagi. Apa faedahnya? Boleh menyebut Allahu wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Barakallahu fikum. Karena berkait dengan masalah syariat, masalah Jibril dan sebagainya, sehingga disebut dua-duanya dengan Allah dan Rasulnya. Tetapi kalau sekarang hari ini kita berbicara tentang barang hilang, jangan kita menyatakan Allahu wa Rasuluhu a'lam, tapi ucapkan Allahu a'lam. Tapi kalau membahas masalah fikih, kamu tahu hukumnya apa? Tidak mengapa kita ucapkan Allahu wa Rasuluhu a'lam. Perhatikan baik-baik dua perbedaan ini. Kalau bicaranya masalah syariat, memang Rasulullah SAW tahu, maka kita katakan Allahu wa Rasuluhu a'lam. Tetapi kalau masalah-masalah keduniaan kalian sehari-hari, oh di mana jam saya, di mana bolpen saya, jangan dijawab dengan Allahu wa Rasuluhu a'lam. Karena Rasulullah SAW tidak alimul ghaib. Yang alimul ghaib adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini perkara bukan perkara syariat, bukan perkara agama, maka kamu katakan Allahu a'lam. Wallahu a'lam. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Termasuk faedah dari hadis ini juga adalah tentang bolehnya bertanya untuk orang lain, dan ini sudah disinggung alhamdulillah. Dia bertanya padahal dia tahu untuk orang lain, sebagaimana Jibril bertanya pada Rasulullah SAW untuk orang lain. Termasuk faedah hadis ini adalah barakatul ilm, barakahnya ilmu. Bagaimana mereka para sahabat mendapatkan keistimewaan besar barakah ilmu, diajarkan oleh Rasulullah sebaik-baik manusia, dan juga oleh Jibril sebaik-baik malaikat. Karena dikatakan oleh Nabi, bahwa hada Jibril yu'allimukum dinakum. Ini Jibril mengajarkan pada kalian. Masya Allah, ini keistimewaan para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in, dan ini barakah ilmu. Dan tentunya yang berikutnya adalah keutamaan hadis ini, karena hadis ini mencakup seluruh agama secara lengkap. Hadis ini mencakup seluruh ajaran Islam secara lengkap. Masya Allah. Wallahu ta'ala alam bisawab, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran.